بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قال شيخ محمد شاكر في كتابه وصايا الآباء للأبناء الدرس العاشر في آداب الطعام والشراب. Kajian yang ke-10 atau pelajaran yang ke-10 dari kitab yang baik ini berkaitan dengan adab makan dan adab minum. Sebelum kita memulai membaca dan mengkaji kitab, tentunya yang penting untuk kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang mengajarkan segala bentuk kebaikan dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu perkara kecuali telah dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang diinginkan kepada perkara tersebut, dan tidak ada dari satu kejelekan kecuali telah diingatkan dan di larang kita terhadap kejelekan tersebut. Sehingga termasuk dari makan dan minum, agama ini telah membimbing kita dengan adab-adabnya dan bagaimana kita mendapatkan kebaikan dengan makanan dan minuman tersebut. Karena makanan dan minuman merupakan penopang terbesar tegaknya, sehatnya, kuatnya badan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berkaitan dengan makanan dan minuman, dalam maslahat yang kita dapatkan dan tentunya dengan mudarat yang kita dilarang dengannya, maka agama menerangkan dan memberikan bimbingan. Demikian dalam kajian kita berkaitan dengan adab makan dan minuman di sini. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, idha kunta turidu an ta'isha sahihal biniyah atau sahihal biniyah saliman minal amrad, fala tudkhil fi fi ma'idatika ta'aman ala ta'amin wa la ta'kul illa idza kunta ja'ian. Wahai anakku para penuntut ilmu, apabila engkau ingin hidup sehat, bugar badannya, selamat dari sakit, atau selamat dari berbagai macam penyakit, minal amrad, apabila engkau ingin hidup sehat, bugar badannya, selamat dari berbagai penyakit, maka janganlah engkau memasukkan di dalam lambungmu makanan yang bertumpuk, ta'aman ala ta'amin, atau janganlah engkau masukkan dalam perutmu makanan yang bertumpuk, ta'aman ala ta'amin. Dan tidak pula engkau makan kecuali apabila engkau lapar. Atau dengan kata lain, engkau membutuhkan makanan. Tidak engkau makan kecuali dalam keadaan engkau butuh untuk makan. Wa idza akalta fala tamla'u batnaka min at-ta'am. Dan apabila engkau makan, jangan engkau memenuhi perutmu dari makanan-makanan yang banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan." Tidaklah anak Adam memenuhi satu bejana yang lebih jelek, syarran, dari bejana perutnya, mimbatunihi. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya bimbingan di sini, kalaupun bukan datang dari seorang dokter, bukan datang dari ahli kesehatan, tetapi demikianlah yang dibimbing oleh agama, karena agama melihat segala kebaikan, maslahat, dan melihat apa yang baik bagi hamba-hamba Allah, dan tentunya memperingatkan dari apa yang jelek, dari amalan ataupun perbuatan ataupun kegiatan dari yang jelek, untuk diperingatkan dan dilarang. Demikian dengan ketika kita makan. Tetapi yang pertama mungkin, bahwa sehatnya badan yang menunjukkan kuatnya tubuh, jauhnya dari penyakit, inilah yang dihimbau dan diarahkan hamba-hamba Allah, agar mereka dengan sehat dan kuatnya badan mereka bisa menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu penopang yang menyehatkan badan itu adalah dengan makanan yang dia makan atau minuman yang dia minum. Selain itu, sebagaimana yang sudah kita terangkan sebelumnya, dengan berolahraga, mengolah tubuh. Demikian dengan makanan. Kalau makanan yang dia makan adalah makanan yang baik, makanan yang sehat, halal, thayyiban, maka tentunya akan membawa hasil, berpengaruh kepada badannya, tubuhnya. Apabila makanannya makanan yang jelek atau minuman yang jelek, minuman yang tidak pantas untuk dimakan dan diminum, maka tentunya akan memberikan pengaruh pula, hasil yang jelek pula pada tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika dia pun sakit, dia pun menjadi lemah, dia pun menjadi tidak bergairah. Inilah yang kita diperintahkan untuk berlindung meminta kepada Allah dari keadaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu kita selalu meminta agar kita diberikan kesehatan. Dan sebab mendapatkan kesehatan tersebut dengan kita makan dan minum dengan apa yang baik, apa yang halal, apa yang memberikan kesehatan dengan izin Allah kepada badan dan tubuh kita. Tetapi makanan dan minuman yang kita makan sebagaimana disebutkan, fala tudkhil fi ma'idatika ta'aman ala ta'amin. Jangan engkau memasukkan di dalam lambungmu ataupun tempat penampungan makananmu, perutmu, dengan memenuhinya dengan makanan-makanan, menumpuknya. Dan tentunya apabila ini dilihat daripada ilmu kesehatan, makanan yang menumpuk memenuhi akan menyulitkan seorang pertama untuk bergerak dan bernafas. Kedua, akan membuat dia malas. Dan terakhir, mungkin akan membuat dia terkantuk. Sehingga tidak membawa kebaikan pada tubuhnya. Tetapi apabila di perutnya telah ada makanan yang dia bisa menegakkan tubuhnya, maka dia cukupkan sampai dia membutuhkan. Sehingga dikatakan, wala ta'kul illa idza kunta ja'ian. Jangan engkau makan kecuali engkau membutuhkannya. Yaitu dalam keadaan engkau sudah merasa lapar. Karena pada saat itu makanan yang masuk akan diproses dengan baik. Demikian dalam ilmu kesehatan. Tidak menyulitkan pencernaan badan atau tubuh mencerna makanan tersebut. Berbeda dengan makanan yang tertumpuk. Tentunya akan menyulitkan pencernaan. Karena itulah terjadi kerusakan dan terjadi kemudharatan kepada tubuh. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi makanlah ketika engkau telah merasa lapar, bahwa saatnya dan waktunya sekarang engkau makan, sehingga makanan yang engkau makan pun terasa nikmat dan terasa dibutuhkan dalam atau terasa dibutuhkan dengan tubuhmu, badanmu. Adapun engkau semata-mata makan dan makan dan makan, menumpukkan makanan, maka tidak akan terasa nikmat dan tidak akan menyebabkan tubuh itu stabil, bahkan membuat dia atau tubuh tersebut mendapatkan suatu hal yang ingin ditolaknya dari makanan yang masuk. Karena itu terjadilah ketidaknyamanan yang didapatkan seorang memasukkan makanan terus-menerus pada tubuhnya, didapatkan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Wa idza akalta, dan apabila engkau makan makanan, jangan engkau memenuhi perutmu sebagaimana tadi telah disampaikan. Kenapa demikian? Karena perut ini ada tempat makanan, ada tempat minuman, ada tempat hawa, yaitu untuk bernapas. Maka kalau kita hanya memenuhi makanan, tentunya tidak sesuai. Demikian dia tidak akan bisa mengatur sehingga isilah secukupnya, bukan isilah dengan kurang, tapi isilah secukupnya. Dengan mengisi secukupnya pun juga akan tercukupkan oleh badan atau tubuh kita dengan makanan tersebut. Bahkan ketika kita memenuhinya tanpa batas, inilah yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarra min batnihi." Tidaklah seorang anak Adam mengisi satu bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Di mana dia tidak melihat keadaan dan kondisi perutnya diisi seterusnya, sehingga menyebabkan dia pun termudaratkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Sehingga tidak dilarang dia makan, tetapi makanlah secukupnya. Berikan kepada badanmu kelapangan, atau terhadap perutmu, terhadap lambung atau tempat menerima makananmu dengan nyaman, sehingga dia pun bekerja dengan baik. Ini tentunya akan membawamu menjadi seorang yang memiliki kekuatan dengan izin Allah, dengan sebab makanan tersebut. Dan engkau pun bisa menunaikan ibadah dengan nyaman, ibadah dengan sempurna, dari berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, idza kanat bika hajatun ila ta'am, faghsil yadaika awalan. Wahai anakku, para penuntut ilmu, apabila engkau ingin makan, berhajat ingin makan satu makanan, atau makan dengan makanan besar, baik itu makan pagi, makan siang, ataupun makan malam, faghsil yadaika awalan, maka cucilah kedua tanganmu terlebih dahulu. Dan ini merupakan adab yang dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan, para ulama fuqaha menyebutkan disenanginya, disunnahkannya mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelah makan. Karena itu, tentunya perkara ini bukan perkara yang remeh, perkara yang sepele, tapi cucilah kedua tanganmu terlebih dahulu. Wa ya subhanallah, agama Allah adalah agama yang akibat tangan kita yang kita masukkan atau kita pegang dari makanan dan kita masukkan ke dalam mulut kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi cucilah kedua tanganmu. Kemudian tentunya ketika telah didapatkan kemudharatan, maka menolak mudharat itu lebih dikedepankan dari sekedar mengambil maslahat. Bisa jadi mencuci tangan adalah perkara yang wajib ketika telah datang perintah harus mencuci tangan dengan keadaan yang ada, sehingga kita pun berdosa kalau tidak melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka cucilah kedua tanganmu sebagai bentuk realisasian apa yang dibimbing kita oleh agama Allah sebelum kita makan. Wadhkur ismallah, Dan tentunya berzikirlah, sebutlah nama Allah. Berzikirlah dan sebutlah nama Allah ketika engkau makan, ala ta'amik, ketika engkau makan. Menyebut nama Allah tentunya perkara yang dibimbing oleh syariat. Karena ketika kita tidak menyebut nama Allah, maka syaitan pun ikut mengambil bahagiannya. Syaitan pun mengambil bahagiannya. Dia akan memakan makanan tersebut. Demikian. Tetapi ketika kita menyebut nama Allah, syaitan pun terhalang dan tidak bisa mengambil bahagiannya. Makanya kita diperintahkan untuk membaca nama Allah atau menyebut nama Allah. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Hendaknya dia mengucapkan bismillah kalau dia hendak makan makanan. Fa in nasiya, dan kalau dia lupa, maka dia menyebutkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dia menyebutkan dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Sehingga tidak memberikan kesempatan sama sekali syaitan untuk mengambil bahagian dari makanan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian disebutkan dalam riwayat, inna syaitana yastahillu ta'am alla yudhkara ismullah alaihi. Syaitan bisa mendapatkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Maka wahai ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai para penuntut ilmu, sebutlah nama Allah. Dan kalau engkau lupa, sebutlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi cucilah kedua tanganmu, baru engkau kemudian menyebut nama Allah, memakan makanan tersebut atau meminum minuman tersebut. Wala tabtali' ta'ama ibtila'an. Dan janganlah engkau menelan makanan itu sekali telan. Jangan engkau telan sekali telan makanan tersebut. Walakin umdughil luqmata mudgha jayyida. Tetapi kunyahlah suapan demi suapan dengan kunyahan yang baik, mudghan jayyida. Jadi kunyahlah suapan makanan tersebut yang kau masukkan ke dalam mulutmu dengan kunyahan yang baik. Tidak langsung dimakan, langsung ditelan, tapi dikunyah. Dan tentunya dalam ilmu kesehatan ini sangat disarankan. Selain agama membimbing, dalam ilmu kesehatan pun juga sangat disarankan. Karena menelan langsung makanan akan menyebabkan pencernaan itu susah di dalam bekerja. Makanan yang belum dicerna, makanan yang belum dikunyah. Jadi kunyahlah, sehingga mulut Allah ciptakan dengan giginya tentunya untuk mengunyah makanan yang masuk. Kemudian setelah itu dibuang ke dalam penyalurannya. Bukan lantas ditelan sehingga lantas digiring, diarahkan ke pembuangannya. Ini akan tentunya menyulitkan bagi pencernaan. Inilah yang dipandang dalam ilmu kesehatan. Dan sekali lagi, kita katakan agama tidak pernah menyelisih apa yang benar dari bimbingan yang benar. Tetapi agama bahkan membimbing kita semua dan mengarahkan kita semua kepada apa yang lebih utama dan sesuai dengan bimbingan dalam kebaikan dunia kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kunyahlah makanan yang engkau suapkan ke dalam mulutmu dengan kunyahan yang baik, mudghan jayyida, fa inna jawdatal madghi tu'inu 'alal hadami. Karena sesungguhnya baiknya pengunyahan makanan tersebut, tu'inu 'alal hadami, tentunya akan membantu dalam penyerapannya, Wallahu a'lam bissawab. Yang kita inginkan dari makanan tentunya bisa membuat kuatnya tubuh kita, membuat sehat badan kita. Namun kalau kita tentunya tidak memperhatikan hal tersebut, kita akan mendapatkan bahkan kemudharatan dari makanan dan minuman. Yang akhirnya bukan kebaikan tetapi kejelekan. Karena itu kalau ingin kita mendapatkan kebaikan dari makanan, ingin mendapatkan kesempurnaan dari makanan terhadap tubuh kita, kunyahlah dengan baik, lantas masukkan ke dalam tubuh kita atau dibuang ke dalam pencernaan atau perut kita yang kemudian akan disalurkan pula dengan baik. Jadi fa inna jawdatal mudghi amadghi tu'inu 'alal hadami. Wa kullu mimma yaliq wa qul mimma yaliq yaitu makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Makanlah dengan apa yang ada di depanmu. Tentunya hal ini berkaitan dengan ketika kita makan berjamaah, makan bersama-sama dengan saudara-saudara kita ataupun bahkan keluarga kita. Ketika kita makan bersama-sama di satu hidangan atau di meja hidangan atau di jamuan, maka kita dibimbing dengan adab untuk makan dengan apa yang ada di depan, yang sudah ditata, yang sudah dipersiapkan di hadapan kita. Wala tudhib yadaka fil ina, jangan engkau memanjangkan, menjulurkan tanganmu di bejana hahuna wahahuna, bejana yang lain kesana dan kemari, hahuna wahahuna. Artinya bejana yang bukan posisinya berada di depan kita, tetapi berada di tempat-tempat yang diposisikan di hadapan orang lain. Ataupun kita menjulurkan tangan kita mengambil suatu yang tidak pantas untuk kita ambil karena tidak dihidangkan di depan kita. Namun kalaupun kita ingin mencicipinya dan ingin untuk merasakan atau menikmati makanan tersebut, mintalah dengan baik. Bisa saya minta itu diambilkan atau saya minta tolong untuk diambilkan. Yang seperti ini adalah perkara yang mulia. Tetapi lantas kita menjulurkan tangan kita ke sana dan kemari. Di dalam majelis kita atau di dalam majelis jamuan atau makanan hidangan yang dihidangkan, ini adalah adab yang tidak baik, adab yang tidak mulia, atau dengan kata lain tidak menunjukkan kesopan santunan. Maka makanlah yang ada di depanmu, dan apabila engkau inginkan dari makanan yang lainnya yang tidak ada di hadapanmu dan itu dalam bentuk jamuan secara umum, mintalah dengan baik untuk diambilkan dan diberikan kepadamu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa inna dhalika minasyarrihi al-mamkut. Karena perbuatan seperti itu, kejelekannya amat dibenci. Kejelekannya amat dibenci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Engkau akan terpandang bahwasanya engkau ini orang yang rakus. Ini orang yang tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai adab, akan terpandang seperti itu. Wal'iyadzu billah. Karena itu hindari, tetapi tidak menahan engkau untuk bisa merasakannya, mencicipinya dengan cara yang sudah disebutkan tadi. Mintalah dengan sebaiknya dan memintalah izin sehingga engkau bisa mencicipinya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun tanganmu kesana dan kemari di hidangan yang telah dihidangkan dari perjamuan di hadapan manusia, maka hendaknya betul-betul engkau menjaga dirimu dari melakukan perbuatan tersebut. Dan inilah yang diajarkan oleh agama Allah, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, ya gulam, samillah, qul biyaminik, wa qul mimma yalik, atau hadis Umar ibnu Abi Salamah, demikian, wahai anak kecil, makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dengan apa yang ada di hadapanmu, yaitu engkau tidak menjulurkan tanganmu ke sana dan kemari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab dalam mengambil dan dalam meraih makanan-makanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Demikian indahnya agama ini, memberikan bimbingan dan aturan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita sebutkan dan telah kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Inilah di antara adab yang dibimbing di sini. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.